الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Sahih Muslim, masih pembahasan tentang salat wusta adalah salat asar. Hadis yang ke 1426. وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع ابن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya kepada Abi Yunus, bekas budak Aisyah, bahwasanya dia mengatakan, Aisyah memerintahkanku untuk menuliskan untuknya sebuah mushaf. Ini dulu belum ada mesin cetak, jadi Al-Quran itu harus ditulis. Waqalat, lalu Aisyah mengatakan, "Idza balaghta hadhil ayah fa'adhinni." Jika engkau telah sampai kepada ayat ini, beritahukan aku, yaitu hafizu 'alas salawati was salatul wusta, surat Al-Baqarah ayat 238. "Falamma balaghtuha adzantuha." Ketika aku sampai kepada ayat tersebut, aku memberitahukan kepadanya. Fa'amlat alayya, Aisyah mendiktekan kepadaku, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Yani ada penambahan dari ayat yang ada sekarang, yaitu penambahannya wa salatil wusta yang ada hafidhu ala salati wa salatil wusta وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Tapi Aisyah mendiktekan kepada Abi Yunus, yaitu حَافِذُ عَلَى الصَّلَاتِ حَافِذُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى وَالصَّلَاتِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Imam Nawawi dia mengatakan, قوله في حديث عائشة فأملت علي حافظ على الصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر هكذا هو في الروايات. Beginilah yang ada dalam riwayat. والصلاة العصر بالواو, dan adanya huruf waw, wa dan, itu wa salatil wusta asr dan salat asr. Wastadalla bihi ba'du ashabina, sebagian dari ulama kami yakni Syafi'iyah berargumentasi dengan ayat, dengan perkataan ini, ala annal wusta laysatil asr, bahwa salat wusta itu bukanlah salat asr. Kenapa? Karena al-athfa yaqtadi al-mughayarah. Karena mengathafkan, yaitu ucapan dan itu berkonsekuensi tambahan itu adalah beda. Ya, tidak mungkin misalkan dan tapi masih makna satu makna. Ya, namun berbeda kata sebelum dan setelah dan. Lakinna madhhabana anna al-qira'ah asy-syadz la yuhtajj biha, la yuhtajj biha. Tetapi menurut mazhab kita bahwa qira'ah yang syadz, qira'ah yang yang aneh itu tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa aneh? Karena dia berbeda dengan yang mutawatir. Ya, wala yakunu laha hukmul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dan qira'ah syadzah tadi, qira'ah yang aneh, tidak dihukum sebagai hukum bahwa dia adalah berita dari Nabi. Jadi tidak dianggap sebagai berita dari Nabi. Lianna naqilaha lam yanqulha illa ala anna Qur'anun. Karena yang menukilkannya, ya, karena yang menukilkannya, ya ini Aisyah, tidak menukilkan bahwasanya mengatakan lianna naqilaha lam yanqulha illa ala anna Qur'anun. Karena yang menukilkannya, yakni Aisyah, tidaklah dia menukilkan kecuali dia adalah Al-Quran. Wal-Quran la yathbutu illa bittawatur bil-ijma. Adapun Al-Quran tidaklah dinukilkan atau tidaklah ditetapkan kecuali dengan khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? Adalah khabar atau riwayat yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak. Mustahil mereka itu sepakat untuk bikin kebohongan. Sementara qira'ah yang disebutkan tadi ada penambahan wal asri, ini hanya Aisyah saja menyebutkan. Ya. Jadi Al-Quran ini tidaklah bisa ditetapkan kecuali dengan qira'ah mutawatirah. Bil ijma', berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Wa idza lam yathbut Qur'anan la yathbut khabara. Kalau dia itu tidak terbukti sebagai Qur'an, maka dia juga tidak terbukti sebagai berita. والمسألة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة. Pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang telah menjadi pembahasan di dalam usul fikih dan terjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Abi Hanifah. Walhasil dari perkataan Aisyah di atas, pertama, itu bukan bagian dari qira'ah di dalam Al-Quran. Karena itu adalah qira'ah syadzah. Qira'ah yang terkenal ada qira'ah sab'ah. Ya. Itu adalah mutawatirah. Ya, qira'ah mutawatirah. Berdasarkan kepada riwayat di atas, sebagaimana disebutkan tadi, ada yang mengatakan bahwa sholat asar itu bukanlah maksudnya sholat wusta. Riwayat yang berikutnya 1427, haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana Yahya ibn Adam qala haddatsana Al-Fudail ibn Marzuq an Syaqiq ibn Uqbah عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة العصر hafidhu ala salawati wa salatil asri faqara'naha ma syaa Allah thumma nasakha Allah fanazalat hafidhu ala salawati wa salatil wusta faqala rajulun kana jalisan inda syaqiqin lah hiya idhan salatul asr qala al-bara' qala akhbartuka kaifa nazalat wa kaifa nasakha Allah wallahu alam. Wala Muslim wa rawahu al-Asja'i an Sufyan al-Thawri an al-Aswad ibn Qais an Shaqiq ibn Uqbah an al-Bara' bin Azib qala qara'naha ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam zamanan bimithl hadith Fudail bin Marzuq. Dengan sanadnya kepada Bara' bin Azib, ya, sebelumnya adalah dengan sanadnya dari Fudail bin Marzuq, dari Syaqiq bin Uqbah, dari Bara' bin Azib. Dia mengatakan ayat ini turun, yaitu hafidhu ala salawati wa salatil asr. Lalu kami bacalah ayat itu, masya Allah, yakni pada waktu yang tidak ditentukan. Kemudian Allah hapus. Lalu diturunkan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Faqala rajulun, ada seorang berkata, kana jalisan inda syaqiqin lah, dia duduk di samping saudara kandungnya. Dia mengatakan hiya idzan salatul asr. Dia katakan kalau begitu dia ini, yakni salatul wusta, berarti itu adalah salat asr. Faqala al-Bara qala akhbartuka kaifa nazalat wa kaifa nasakha Allah wallahu alam. Bara bin Azib, dia mengatakan aku telah beritahukan kepadamu bagaimana turunnya dan bagaimana Allah menghapusnya. Wallahu alam. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pernah turun awalnya hafidhu ala salawati wa salatil asr. Kemudian dihapus itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan yang baru hafidhu ala salawati was salatil wusta. Maka menunjukkan bahwa salat wusta adalah salat asr. Hadis 1428, wa hadatsani Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn Muthanna an Mu'adz bin Hisham qala Abu Ghassan haddathana Mu'adz bin Hisham qala haddathani Abi an Yahya ibn Abi Katsir qala haddathana Abu Salamata ibn Abdurrahman an Jabir ibn Abdullah anna Umar ibn al-Khattab yawm al-Khandaq جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كاد أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها فنزلت فنزلنا إلى بطحاء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pada hari perang Khandaq, beliau mencela orang Quraisy, kafir Quraisy, mencaci maki kafir Quraisy. Dia berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, hampir aku tidak sholat asar. Sampai hampir matahari terbenam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, fawallahi, demi Allah, in sallaituha, aku belum mengerjakannya. Jadi Nabi juga pada saat itu belum mengerjakan sholat asar. Fanazalna ila butha, butha. Kami turun ke lembah, satu lembah wadi atau bekas dari sungai yang kering. Fatwada Rasulullah SAW. Tawadana. Lalu Nabi berwudu, kami pun berwudu. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar setelah tenggelam matahari. Beliau mengerjakannya wasalla, dan beliau mengerjakan setelah salat asar tadi, salat maghrib. Jadi artinya beliau tidak sempat mengerjakan salat asar, disibukkan oleh peperangan. Baru ingat sudah dekat, sudah tenggelam matahari. Ya, atau sudah hampir tenggelam matahari, dan akhirnya dia kerjakan sholat asar setelah tenggelam matahari. Lalu beliau mengerjakan sholat asar. Setelah itu beliau mengerjakan sholat maghrib. Imam Nawawi mencantumkan di sini, wallahi in sallaituha, ma'na ma sallaituha. Yani maknanya aku belum mengerjakannya. Nah, di sini Nabi bersumpah, fa wallahi. Ya. Wa inna ma halafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tatiban liqalbi Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi itu bersumpah karena ingin mengobati hati Umar. Bagaimana? Memberikan ketenangan. Pasti Umar pada saat itu merasa bersalah karena tidak bisa mengerjakan sholat asar. Merasa bersalah. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya dengan sumpahan menekankan, ya, maksudnya saya juga belum mengerjakan sholat nih. Nah, gitu. فَإِنَّوْ شَقَّ عَلَيْ تَأْخِرُ الْعَصْرِ إِلَىٰ قَرِيبٍ مِنَ الْمَغْرِبِ. Yaitu karena Umar merasa terbebani atau tidak menerimalah keadaan itu. Karena dia ingin mengerjakan dekat dengan dekat maghrib. فَأَخْبَرَهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّهَا بَعَدُ. Nabi memberitahukan kepada Umar bahwasanya beliau juga belum mengerjakannya. Liyakuna li Umar bihi uswah. Agar Umar juga punya contoh nih. Ya sudah, Nabi belum mengerjakan. Sehingga ada keringanan. Wa la syaqqu alaihi ma jara. Sehingga apa yang terjadi tidak menjadi beban bagi dirinya. Wa tatiba nafsihi, dan sebagai penghibur hatinya. Ya, wa akkada dzalika al-khabar bil yamin. Yani penekanan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi itu kepada Umar dengan sumpah. Ya. Wa fihi dalilun ala jawaz al-yamini min ghair istihlaf. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sebuah dasar atau dalil bolehnya bersumpah tanpa diminta. Ya, tanpa diminta. Jadi orang kalau seandainya diminta dulu, mau enggak bersumpah? karena ada sesuatu lah ditekankan, akhirnya dipersumpah. Itu namanya minta bersumpah. Tapi ini tidak. Nabi tidak diminta untuk bersumpah, tetapi dia memberikan sebuah penekanan. Ya. Wa hiya mustahabba in kana fi maslahatun min taqidi min tawkidil amr. Maka dia merupakan sunnah, dianjurkan untuk bersumpah tanpa diminta bersumpah apabila di dalam hal tersebut ada kemaslahatan untuk penekanan permasalahan. Au ziyadata tama'nina, atau lebih menambah ketentraman, kenyamanan. Ya. Au nafyu tawahumi nisyan, atau menghilangkan anggapan ini adalah kelupaan. Ya. Au ghairu dzalika min maqasid as-sa'iqah, atau yang lainnya dari tujuan-tujuan yang dibolehkan. Waqad katsurat fil ahadits, dan telah banyak di dalam hadis tentang adanya sumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Wa hakadha al-qasamu min Allah, sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dariyat wat-tur wal mursalat was-sama'i wat-tariq was-samshi wa duhaha, dan seterusnya yang ada dalam Al-Qur'an, dan sumpah-sumpah tersebut. Kullu dhalika litafkhimil muqassam litafkhim al-muqsam alayhi wa taqidihi. Semua ini, yakni wal asri wal duha dan seterusnya, itu adalah untuk membesarkan, menganggap suatu hal yang besar terhadap yang dijadikan sebagai objek sumpah. Wal asri, demi masa. Ini menunjukkan bahwa masa ini sangatlah besar, sangatlah agung. Ya. Wa taukiduhu, dan penekanannya, bahwasanya masa ini sangat penting. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan ini, Allah bersumpah sesuai yang diinginkannya. Adapun kita sebagai makhluknya, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan Allah, dengan sifat-sifatnya, ya, dengan namanya, kita boleh untuk bersumpah. Di antaranya, ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian disebutkan, kami turun ke Buthan, lalu kami berwudu, Nabi berwudu, kami pun berwudu. Nabi sholat asar setelah tenggelam matahari, kemudian sholat maghrib setelah itu. Hadza zahiruhu annahu sallahuma fi jama'atin. Zahir dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat asar dan maghrib berjamaah. Fayakunu fihi dalilun lijawazi salatil faridatil fa'itati jama'atan. Dan di sini terdapat dalil bolehnya mengerjakan sholat fardu yang tertinggal dengan berjamaah. Wabihi qala al-ulama kafatan. Begitu perkataan ulama semuanya, illa ma hakau al-qadhi Iyad an al-Layth bin Sa'ad annahu ma'na dhalik, kecuali apa yang diceritakan oleh qadhi Iyad dari Layth bin Sa'ad, bahwasanya dia melarang hal itu. Wahada insah anil Laitsi mardudun bihadzal hadis. Kalau seandainya ini memang benar perkataan Laits, tapi perkataan Laits ini tertolak oleh hadis ini. Wal ahadithu as-sahihati as-sarihati anna Rasulullah SAW salla subha bi ashabihi jama'atan hina namu anha kama dhakara Muslim ba'da hadha biqalil. Dan hadis-hadis yang sahih yang nyata yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan solat subuh berjamaah, solat subuh yang dia tertidur dari solat subuh, yang mana Imam Muslim menyebutkan setelah pembahasan ini. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna man fatatu salatun. Di sini terdapat dalil bahwa orang yang ketinggalan sebuah salat, wa dzakara fi waqtin akhar, yakni lupa dengan salat, lalu dia baru ingat pada waktu yang lain, yang bagi lahu an yabda' bi qada'il fa'itah, maka hendaklah dia mulai untuk mengerjakan solat yang terlewatkan. Inilah makna dari solat mengqada' solat, yaitu solat yang terlupa atau yang tertidur, bukan solat yang sengaja ditinggalkan. Jadi kalau sengaja ditinggalkan tidak boleh diqadha. Karena syarat dari sah salat itu adalah salat pada waktunya. Kalau seandainya boleh mengqadha salat pada waktu yang lain, maka orang akan seenak-enaknya. Sudah salat asar ini saya enggak salat dulu, nanti besok saya akan qadha. Ya. Orang yang boleh mengqadha salat itu adalah orang yang tertidur dari salatnya atau terlupa dari salatnya. Ya, thumma yusalli al-hadirah. Wa hadha mujma'un alayhi. Maka kalau seandainya terjadi seperti itu, seorang terlupa terhadap salat atau tertidur, maka terlupa baru ingat pada waktu yang lain, maka yang pertama dikerjakannya adalah solat yang terlupakan tadi. Baru setelah itu mengerjakan solat yang memiliki waktu. Ini adalah perkara yang telah disepakati. Akan tetapi dari inda Syafi'i wa ta'ifat ala al-istihbab. Menurut Syafi'i dan sekelompok yang lain, ini dianjurkan. Yani dianjurkan sholat yang terlupakan itu dikerjakan dulu, kemudian baru sholat yang memiliki waktu. Falau sallal hadirata summal fa'itata jaz. Kalau seandainya dia kerjakan sholat yang memiliki waktu dulu, kemudian sholat yang terlewatkan, boleh. Menurut Syafi'iyah dan sekelompok ulama. Wa 'inda Malik wa Abi Hanifah wa akharin 'ala al-ijab. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya memandang ini harus dalam bentuk wajib. Ya. Wajib kalau begitu bagaimana? Wajib dia mendahulukan yang tertinggal, baru yang memiliki waktu. Li'annahu falau qaddama al-hadirata lam yasih. Kalau seandainya dia dahulukan yang memiliki waktu, baru yang terlewatkan, tidak sah. Ya. Waqad ihtajju bihi man yaqul anna waqta al-maghrib muttasi'un ila ghurub asy-syafaq. لأنه قدم العصر عليها ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت المغرب عندما يقول له أنه ضيق. Fala yakunu fi hadha al-hadith dilalatun لهذا وإن كان المقدر أن وقت المغرب يمتد من غروب إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه بدلائله والجواب عن معارضتها. طيب dikatakan didahulukan solat yang terlewatkan baru solat maghrib. Kalau didahulukan solat maghrib terhadap solat asar tidak sah bagi orang yang mengatakan wajibnya mendahulukan yang tertinggal. Dan dengan argumen ini sebagian orang mengambil argumen bahwa waktu maghrib itu lapang, ya, sampai hilangnya syafaq. Karena Nabi mendahulukan asar terhadap maghrib. Kalau seandainya waktu maghrib itu sempit, pastilah didahulukan maghrib, ya, karena kalau didahulukan supaya tidak kehilangan waktu maghrib. Jadi kalau waktu maghrib itu sempit sekali, dikerjakan asar pada waktu maghrib, maka otomatis maghrib juga keluar dari waktunya. Ya. Disebutkan di sini bahwa walakin la dilalata fi li hadzal qa'il. Namun katanya tidak ada argumentasi bagi di dalam perkataan ini terhadap orang yang mengatakan demikian. Karena Nabi li'anna hadza kana ba'da ghurub syams bi zaman. Karena yang terjadi itu adalah pelaksanaan sholat ini setelah beberapa waktu berlalu dari terbenamnya matahari. Sehingga waktu maghrib sudah keluar bagi orang yang mengatakan waktu itu adalah, waktu maghrib adalah pendek. Akan tetapi pendapat yang dipilih, yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa sholat maghrib itu waktunya tidaklah pendek. Memiliki waktu mulai dari tenggelam matahari sampai hilangnya syafaq. Ya, syafaq merah di ufuk barat. Taib. Dengan demikian kita lihat dari kesimpulan yang kita ambil bahwa makna sholatul wusta adalah sholat asar. Baik itu dalam riwayat qira'ah Al-Quran, di mana awalnya wusta itu adalah sholat asar, kemudian dihapus dan ditukar dengan al-wusta. Kemudian juga Nabi mengucapkan bahwa kita dilalaikan dari sholat asar, dari sholat wusta. Kata Nabi ketika beliau di dalam perang Khandaq. Baik. Bab yang berikutnya adalah bab fadlu sholatai as-subhi wal-asri wal-muhafadati alaihima. Fadlu bab fadli solatai as-subhi wal-asri wal-muhafadati alaiha. Keutamaan dua solat, yaitu solat subuh dan solat asar, dan menjaga keduanya. حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم و فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون Taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Yani yata'aqabun, saling tukar. Pertukaran kalau bisa kita bahasakan, yani shift. Pertukaran tugas. Malaikat malam dengan malaikat siang ketemu. Ya. Yajtami'un, mereka berkumpul. Fi salatil fajri wa salatil asr. Di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Kalau seandainya subuh, berarti pergantian antara yang tugas malam dengan tugas siang. Kemudian yang tugas malam naik ke langit, yang tugas siang mengambil masa tugasnya. Di waktu asar, turunlah malaikat yang tugas malam bergantian dengan malaikat yang tugas siang, kemudian yang malaikat tugas siang naik ke atas. Summa ya'ruju alladhina batu fikum. Lalu yang ada semalaman dengan kalian, dia naik. Itu malaikat itu naik. Maka Rabb mereka bertanya kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Apa kata Allah? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Yani, apa yang kalian lihat hambaku ketika kalian meninggalkannya? Fayaqulun, mereka mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Malaikat malam, dia turun waktu asar. Dia dapatkan hamba-hamba Allah sholat. Ya, sholat berjamaah ya. Kemudian ketika dia berangkat selesai tugasnya, naik ke langit, dia tinggalkan hamba-hamba Allah dalam keadaan sholat. Tayyib. Qawluhu wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Yani Allah Rabb mereka bertanya kepada malaikat-malaikat dan dia lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fahadha as-su'al 'ala dhahirihi. Pertanyaan ini sesuai dengan teks, zahir teks ini. Wa huwa wahuwa ta'abbudun minhu limalaikatihi kama amrum bi katbil a'mal wa huwa a'lamu bil jami'. Bahwasanya ini adalah penghambaan diri bagi malaikat, sebagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk menulis amalan. Dan Allah mengetahui semuanya. Ya? Allah mengetahui semuanya. Allah tanya, Allah mengetahui. Tapi ini adalah ibadahnya malaikat. Di mana malaikat ditulis, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun malaikat yang mengerengkang. Ya. Yaf'aluna ma yumarun. Ya, mereka mengerjakan apa yang La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Tidak pernah menolak perintah, apa yang diperintahkan dikerjakan. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak tahu. Ya. Allah Maha mengetahui. Tetapi ini adalah bentuk ta'abbud malaikat. Ya, penghambaan diri malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qadhi Iyad rahimahullah taala wal azr wa qaulul aktsarin annaha ulail malaikah humul hafazatul kitab. Yang zahir dan banyaknya pendapat ulama bahwa mereka yang tadi saling berganti itu adalah malaikat-malaikat, mereka yang menulis, mencatat amalan yang berganti siang dan malam itu. Qila yuhtamal ayakunu min jumlatil malaikah bi jumlatin nasi ghairil hafadah. Lalu ada lagi mengatakan kemungkinan ini ada sekelompok malaikat dengan sekelompok orang selain dari pencatat-pencatat amalan yang hanya tugasnya untuk meninjau, melihat, kemudian melaporkan, ya, bukan di dalam mencatat. Ada lagi yang mengatakan bahwa malaikat tersebut adalah malaikat-malaikat pencatat amalan. Jadi kalau kita lihat malaikat itu Masya Allah sangat banyak sekali. Allah yang lebih mengetahui berapa jumlahnya. Di antara malaikat ada yang tugasnya hanya bertasbih kepada Allah. Ada yang tugasnya beribadah saja kepada Allah. Ada yang memang diberikan beberapa pekerjaan yang khusus. Ya. Nah, tadi disebutkan boleh jadi ini adalah malaikat yang hanya disuruh untuk turun kemudian naik, hanya memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah kemudian dia jawab. Ada lagi yang mengatakan bahwa makna dari malaikat ini adalah malaikat pencatat amalan. Ya. Tadi yang terakhir ada mengatakan bahwa dia adalah malaikat yang khusus berbeda dengan malaikat pencatat amalan. Walhasil dari itu semua menunjukkan kepada kita bahwa sholat asar berjamaah, sholat subuh berjamaah, di antara keutamaannya adalah sholat kita itu disaksikan oleh para malaikat. Dan mereka melaporkan kepada Allah dan Allah Maha mengetahui semua gerak-gerik kita, bahwasanya kita melaksanakan sholat ketika mereka meninggalkan dan ketika mereka mendatangi. Ya. Begitu juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan pagi, bacaan fajar, maksudnya sholat subuh, masyhudan, disaksikan oleh para malaikat. Maka kita sholat subuh ya berjamaah tentu. Ya, berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri, tapi sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam, satu aja dulu kita ambil hadisnya, insyaallah ke depan kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.